Semua penyakit fisik awal muasalnya, kalau saya punya konsep ya, terserah mungkin yang beda gak apa-apa. Semua penyakit fisik kita bermula dari bermasalahnya hatinya kita. Semua penyakit fisik. Apa buktinya, apa contohnya? Contohnya ya, cobalah tanya kepada orang-orang yang kena kolesterol, mungkin darah tinggi, kencing manis, seringkah mereka berpuasa? Sering gak kira-kira? Jarang. Kalau orang yang menerapkan pola hidup sehatnya Nabi, gak mungkin kena penyakit degeneratif. Itu sebabnya Nabi kita alaihissalam, Rasulullah itu kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah itu kan ketika beliau meninggal, ubannya cuma 3 loh. Uban 3 itu tanda bahwa oksidasi dalam tubuh beliau itu minimal sekali. Karena beliau juga jarang makan, banyakan puasanya. Ya. Tanya Aisyah, ada makanan? Gak ada. Rasulullah ditanya, ada makanan? Gak ada. Akhirnya apa yang beliau kerjakan? Ya puasa, kalau gitu aku berpuasa hari ini.